الله له. طيب أشهد جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Kita tinggal sekali pertemuan ini insyaallah dalam pembatal yang ke-8. Perlu diingat, pembatal yang ke-8 mudharatul musyrikin wa muawanatuhum alal muslimin. Yani memberikan pertolongan kepada musyrikin dan memberikan bantuan, ini termasuk kemurtadan apabila dengan tujuan untuk melemahkan kaum muslimin. Umitawallahu minkum fa inna wa minhum innallaha la yahdil qawmal zalimin. Syarahnya sangat panjang, penjelasannya sangat panjang, dan telah kita ikuti semuanya. Tinggal sedikit ini yang insyaallah akan kita selesaikan malam ini. Dan di sini termasuk pembahasan yang terkait dengan memberikan pertolongan terhadap musyrikin untuk mencari kelemahannya kaum muslimin, yaitu diantaranya kelakuannya jasus. Jasus yaitu mata-mata atau intel yang dikirim oleh musuh untuk mencari kelemahan kaum muslimin, kemudian diberitakan kepada musuh-musuh Islam supaya mereka mengetahui titik-titik kelemahannya, sehingga dengan cara itu bisa dilemahkan, bisa dikalahkan kaum muslimin. Qala al-Jami' afallahu ta'ala anhu, qala sa'il, law tajassasa ghairu hatibin muta'awwilan, man tajassasa ba'da hatibin alal muslimin muta'awwilan. Berkata orang yang bertanya kepada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, isi pertanyaannya, lau tajassasa ghairu hatibin muta'awwilan, jikalau ada orang yang melakukan tajassus bermata-mata tapi dia bukan hatib, yang apa selain hatib bin Abi Balta'ah, tapi keadaannya sama yaitu mentakwil. Karena hatib radhiyallahu anhu yang menghalangi beliau terjatuh dalam kekufuran dan menghalangi beliau dari apa? Dari dibunuh. Karena ada dua, itu apa? Takwil. Satunya apa? Pertama, takwil, satunya apa? Ahlu badar, keutamaan yang ada pada beliau, sehingga dimaafkan. Jadi man tajassasa ba'da hatibin 'alal muslimin muta'awwilan. Orang yang melakukan tajassus memata-matai kaum muslimin setelah apa yang dilakukan oleh hatib tadi, tapi keadaannya sama yaitu menta'wil. Fajaba Syekh bin Baz menjawab, yakhtalifu. Yakhtalifu. Yani ini ada sisi apa yang yakhtalifu? Ada rincian. Nah, gitu. Yakhtalifu itu artinya berbeda. Tapi maknanya apa? Fi tafsil. Nah, gitu. Fi tafsil. Orang yang melakukan tajassus, ya kan, dengan karena dia memiliki takwil. Takwilnya apa kemarin? Hadits. Apa takwilnya? Siapa yang masih ingat? Tidak akan membahayakan kaum muslimin. Mata-mata yang dia lakukan tidak membahayakan kaum muslimin. Ya kan? Ini antara takwilnya. Dan dia tidak ingin menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keinginannya adalah cuma ingin menjaga keluarga dan hartanya yang ada di Mekah, biar anak-anaknya dan keluarganya tidak dibunuh oleh musyrikin dengan alasan karena Hatib memusuhi kami, maka keluarganya kami bunuh. Paham dong? Karena Hatib hijrah ke Madinah dan balik ke Mekah dalam keadaan memusuhi kami, maka taruhannya adalah keluarga, keluargamu. Paham maupun sini maksudnya? Taruhannya adalah keluargamu, wahai Hatib, karena kamu datang ke sini memusuhi kami, sementara keluarga kamu banyak di sini. Kalau kamu terus, maka taruhannya adalah keluargamu dan hartamu. Supaya tidak seperti itu, supaya tidak terjadi seperti itu, maka Hatib memberikan berita tentang apa yang Rasulullah akan lakukan bersama para sahabatnya, yaitu Fathul Mekah. Inilah ta'wil. Dan yang satunya yaitu karena beliau dari Ahlul Badr, keutamaan yang tidak dimiliki yang lain dalam permasalahan ini. Nah, kalau itu yakhtalifu, makna di sini adalah fihi tafsil. Ada rinciannya. Al-adhar annahu idha kana lahu minas sawabik wal amal saliha allati tub'idu an dunisu wa an ridda fama fihi mani'un ayu amala mislama amalan nabiyyu hatiban. Yakhtalifu di sini koma al-adhar. Nah begitu. Yakhtalifu kemudian koma al-adhar yang lebih zahir, yang lebih terlihat kondisi orang yang bertajassus yang dia memiliki keadaan seperti keadaannya Hatib menta'wil dan juga memiliki keutamaan, memiliki jasa-jasa yang baik untuk Islam. Nah, yang lebih zahir bahwasanya orang tersebut apabila memiliki sawabik, memiliki apa? Kebaikan-kebaikan yang telah berlalu, memiliki amalan-amalan yang salihah. Sawabik ini jamak dari kata sabiqah. Wala amal, memiliki kebaikan yang telah lewat yang dia lakukan, memiliki beberapa amalan yang saleh. Allati tub'iduhu andanissu wa aniridda, yang menjauhkan orang tersebut dari anggapan buruk. Yakni kita enggak punya anggapan buruk. Anggapan kita adalah baik. Kita berhusnudzon. Walaupun dia lakukan ini zahirnya jelek, tapi punya, kita punya anggapan baik. Zahirnya memang nampaknya jelek, tapi keselekan yang zahir ini bisa tertutupi dengan kebaikan yang ada, sehingga dikatakan tuba'idu anidunis, amalan yang saleh, keutamaan yang telah berlalu menjauhkan dirinya dari dianggap buruk. Nah begitu, menjauhkan dirinya dari dianggap buruk oleh orang lain dan menjauhkan dirinya dari kemurtatan. Fama fi mani'un, maka tidak ada dalam orang tersebut penghalang baginya untuk disikapi seperti apa yang Nabi telah mensikapi Hatib. Artinya juga diberi uzur. Lakinil asku anal jasus yuktal. Kemudian beliau mengatakan istidrak di sini, karena tapi perlu diketahui bahwasanya hukum asal yang namanya jasus Yang namanya mata-mata, hukum asalnya adalah dibunuh. Keluar dari hukum asal adalah harus ada perkara yang bisa mengeluarkan secara syar'i, seperti keadaannya Hatib radhiyallahu anhu, di mana beliau melakukan tajassus berangkat dari mentakwil. Dan sisi yang lain, dia memiliki keutamaan yang bisa menutupi keburukan tersebut, bisa menutupi kejahatan tersebut. Walaupun dia berdosa, walaupun dia dicela, tapi enggak sampai menjadi orang yang murtad, enggak sampai apa? Memiliki apa, mendapatkan hak untuk dibunuh. Tetapi hukum asal mata-mata adalah harus dibunuh. Kalau mau mengeluarkan dari hukum ini, harus memiliki keutamaan yang mencukupi dan memiliki alasan yang mencukupi, diantaranya adalah benar-benar mentakwil, bukan cuma alasan. Kenapa? Karena Hatib ketika beralasan, Rasulullah SAW membenarkan alasannya Hatib. Dan Rasulullah SAW la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidaklah mengucapkan dari hawa nafsu, melainkan apa yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Sehingga alasan yang disampaikan oleh Hatib kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alasan yang dibenarkan, berarti Hatib bukan membuat-buat. Benar-benar memang kenyataan dan aslinya tidak ingin menyakiti Nabi, tidak ingin membahayakan kaum muslimin, cuma ingin apa? Menjaga keluarga dan hartanya. Jadi tidak ada niat yang sejauh, yang seburuk apa yang dianggap ketika pertama kali didengar bahwasanya Hatib mengirim surat kepada musyrikin Mekah, memberitahu tentang apa yang akan dilakukan oleh Nabi SAW bersama para sahabatnya. Sehingga Umar ketika itu langsung mengatakan, abadani ya Rasulullah adrib unuka hadal munafik. Ya Rasulullah, biarkan aku kupenggal lehernya si munafik ini, yaitu Hatib. Umar tidak dibentak oleh Nabi, tidak disalahkan, cuma ya kan, diredam dengan apa? Diredam dengan bahwasanya Hatib adalah dari Ahlul Badr, keutamaan yang begitu besar menutupi kesalahan tadi. Walaupun menutupi, tapi tidak lepas daripada cercaan dan dosa. Baik, tapi hukum asal tentang jasus, hukumnya dibunuh. Hada wal asal, kata beliau, hada wal asal, inilah hukum asalnya. Li'ana Rasulullah ma'aman akotlahu qala la'alallah itala'a ila akhirih. Alasan beliau Sahih bin Bas, kenapa? Karena Rasul tatkala menghalangi, tatkala melarang dibunuhnya Hatib, beliau Rasulullah bilang la'alallah itala'a, mudah-mudahan Allah melihat Ahlu Badar ila akhiri, melihat orang-orang yang perang di Ahlu Badar. Fadala ala anna ulaula hadza laqtila wa hadhil khalsalatu qad yusariku fiha man sabaqat lahu a'malun salihatun wa masyahidu kabiratun wa a'malun jalilatun fi nasril Islam wal muslimin wa fi i'anatil muslimin thumma zalla wa hafa hafwatan tujibu qatlahu lakin hadhil masyahid wa hadhil a'mal salihah qad yara fiha waliyul amr anha tasfa'u lahu fi qabuli udrihi wa daf'i hadhihi zallah. Perhatikan, fadalla kalimatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam la'allahu ittala ila akhir kalamihi, ini menunjukkan apa yang ditunjukkan, bahwasanya kalaulah bukan karena keutamaan yang ada pada Hatib, sungguh Hatib akan dibunuh. Hawa hadil khaslah, khaslah itu adalah sifat atau keutamaan yang tadi ada pada Hatib. Qad yusyarikuhu fiha man sabaqat lahu a'malun salihatun. Khaslah, keutamaan yang ada pada Hatib ini, kadang ada orang yang bisa berserikat dengannya, dengan Hatib ini dalam perkara tersebut. Siapa dia? Ini orang yang memiliki kemahalan amalan-amalan yang soleh, memiliki masaid-masaid kabirah, memiliki hal-hal yang utama, yang besar. Masaid ini adalah artinya mengikuti perang-perangan yang besar dan amalan-amalan yang jalil, yang mulia dalam membela Islam dan kaum muslimin, dan dalam menolong kaum muslimin kemudian dia tergelincir. Keutamaan yang pernah dia lewati yang begitu besar kemudian dia tergelincir. Wa hafa hafwatan. Hafa ini fi'il madhi. Hafwatan itu adalah apa? Maf'ulun mutlak. Nah. Zalla wa hafa sama saja, maksudnya tergelincir. Ketergelinciran ini tujibu qatlahu, menuntut dia harus dibunuh. Lakin hadil masyahid wa hadil amal salihah qad yarafiya walil amr anha tasfa'ulahu. Tetapi beberapa perkara yang terlihat sisi keutamaannya, amalan-amalan yang soleh, kadang waliul amr, kadang seorang penguasa punya pandangan dalam perkara-perkara itu, bahwasanya perkara-perkara itu bisa memberikan syafaat bagi orangnya, bagi pelaku kejelekan tadi, mata-mata tadi. Apa itu syafaatnya? Diterima udurnya, diterima alasannya, dan bisa menebus ketergelincirannya. Nah, ini yang diinginkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, bahwasanya bisa sekiranya orang yang memang memiliki takwil dan juga memiliki apa keutamaan yang telah berlalu tentang keadaan yang dia miliki, membela kaum muslimin, membela Islam, menolong kaum muslimin, dan semisalnya, ini bisa menjadi syafaat bagi orang tersebut untuk dimaafkan ketika dia tergelincir. Habis nukilan min Sahih Bukhari kesat ke-12. Ini enggak tahu angka 8 apa. Bitartib bil ajami. Baik. Wa qala fi mawdin akhar. Kalau berkata Syekh Ibn Baz dalam tempat yang lain. Wa hadha yubayyinu lana annal jasusa minal musyrikin yastahiqqul qatl. Wa annama daf'al qatla an Hatibin amrani wa huma sidquhu fima qala wa anna hasala lahu subhatun fi hadha shay' wa kaunu min ahlil badr fatafa'an hu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalika fadalla dalika ala anna al jasus min ghairi hadzal sinfi yastahiqqu an yuqtal. Kata beliau Syekh Ibn Baz dalam tempat yang lain, dan ini menjelaskan kepada kita bahwasanya jasus dari kalangan kaum musyrikin berhak untuk dibunuh. Wa anna ma dafa'al qatl an Hatib bin Amrani. Dan sesungguhnya apa yang menolak atau yang menghalangi terbunuhnya Hatib adalah dua perkara. Sesungguhnya apa yang menghalangi terbunuhnya Hatib dari perbuatan yang dia lakukan yaitu tajassus, ada dua perkara. Apa itu dua? Wahuma, keduanya yaitu satu sidquhu, jujurnya dia fima qala dalam apa yang beliau katakan. Yaitu ketika dia beralasan, saya tidak kufur, saya tidak ingin tidak ada pada diriku nifak, enggak ada pada diriku kekufuran, bahkan aku senantiasa cinta kepada Islam. Dan tapi saya punya keluarga di Mekah, punya harta, punya anak, ya kan? Supaya saya punya jasa di kaum musyrikin sehingga mereka tidak membunuh keluarga saya dan semisalnya. Dan saya enggak ingin menyakiti Islam, saya enggak ingin menyakiti Rasulullah SAW dan sahabatnya. Maka kalau itu kedua alasan ini yaitu jujurnya dalam apa yang beliau katakan, wa annahu hasala lahu subha. Dan sesungguhnya adalah terhasilkan bagi dia subah, kesamaran dalam perkara ini. Samarnya apa? Dikiranya enggak akan bermasalah. Hatib mengira enggak akan menjadi permasalahan ini subhanya. Ya kan? Wa kaunu min al-Badr, dan juga keberadaan kedua, yaitu keberadaan dia Hatib dari Ahlul Badr. Itu perang Badar. Fadafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dalika, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalangi dari Hatib tentang apa yang harus dilakukan terhadapnya, yaitu dibunuh seharusnya, tapi dihalangi. Fadalla dalika ala anal jasus min ghairi hadzal sinfi istahiqqa an yuqtal. Ini menunjukkan dan membuktikan bahwasanya jasus yang tidak termasuk golongan yang ada pada Hatib berhak untuk dibunuh. Li'annahu yadurru bil muslimin, karena jasus adalah membahayakan kaum muslimin. Wa yubayyinu ba'da auratihim wa yu'inul aduwa 'alaihim, karena jasus itu menjelaskan sebagian apa-apa yang harus ditutupi yang ada pada kaum muslimin, diantaranya adalah titik-titik kelemahannya kaum muslimin harus ditutupi, harus disembunyikan. Tapi malah dia membongkar dan memberitahukan kepada musuhnya kaum muslimin, menolong musyrikin atas kaum muslimin. Maka ini wajib dibunuh. Waliyada anzalallahu fi dzalika, maka untuk ini Allah menurunkan dalam perkara ini, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai para penolong, sebagai para orang-orang yang kalian cintai, sebagai orang yang kalian bantu dan yang semisalnya. Jadi orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai pembela-pembela kalian, sebagai penolong-penolong kalian, sebagai orang-orang yang kalian cintai, sebagai orang-orang yang kalian bela. Jangan. Hatta qala ba'du, sampai Allah bilang setelah ayat selanjutnya, wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Siapa di antara kalian yang melakukan apa yang tadi dilarang, yaitu apa? Menjadikan musuh Allah dan musuh kaum muslimin sebagai wali. Siapa yang melakukan hal itu, maka sungguh ia telah sesat dari jalan yang lurus. Fal amru 'azimun wal khataru kabirun fit tajassus. Maka perkara ini sangat besar, bahaya sangat besar dalam bertajassus, dalam apa? Memata-matai. Fa idza intafa'al qatlu fi haqqi Hatibin fa ghairu Hatibin la yulhaqu bihi wa la yusawihi. Maka apabila hukum terbunuh tadi sudah tertolak, tersingkirkan, terkikis, hukum terbunuh tadi terkikis dalam haknya Hatib, maka selain Hatib enggak bisa diikutkan dengan Hatib dan tidak sama dengannya. Kecuali tadi yang telah diceritakan oleh Syekh bin Baz, yaitu kalau memang berangkat dari takwil dan memiliki beberapa keutamaan yang ada pada orang tersebut, seperti apa yang dimiliki oleh Hatib radhiyallahu anhu. Yang jelas, hukum asal dalam menanggapi mata-mata adalah hukumnya dibunuh. Nah, maka itu dakwah Ahlussunnah jika dimata-matai oleh musuh, dakwah ini adalah benar-benar orang tersebut sangat jelek sekali. Betapa sangat jahatnya, betapa buruknya dakwah Ahlussunnah dimata-matai, apalagi sesama kaum muslimin. Kemudian diberitahukan kepada orang-orang yang memiliki kebencian kepada dakwah ini. Baik. Insyaallah kita sudah selesai, alhamdulillah selesai dari apa? Syarah pembatal Islam yang ke-8. Sekarang kita masuk ke yang ke-9. Baik. Qala al-Jami' an-Naqid at-Tasi', an-Naqid at-Tasi', pembatal yang ke-9. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala at-Tasi' yang ke-9, man i'taqada anna ba'dan nas la yajibu alaihi tiba'uhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa annahu yasa'uhu al-khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kama wasi'a al-Khadira al-khuruju an syariati Musa alaihissalam fa wa kafirun. Kemudian yang ke-9, berkata al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, siapa yang memiliki keyakinan atau siapa yang meyakini bahwasanya sebagian manusia tidak wajib atasnya mengikuti sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya ia memiliki keleluasaan, sesungguhnya ia memiliki keleluasaan untuk keluar dari syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana leluasannya Khidir keluar dari syariatnya Musa alaihissalam, maka ia kafir. Siapa yang meyakini bahwasanya sebagian manusia tidak wajib atasnya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya ia leluasa keluar dari syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana leluasannya Khidir keluar, leluasannya Nabi Khidir keluar dari syariatnya Musa alaihissalatu wassalam, fahuwa kafirun. Perhatikan di sini. Jadi kalau orang meyakini dia enggak wajib mengikuti Nabi dan dia punya kelapangan untuk keluar dari syariatnya Muhammad, terserah. Seperti Nabi Khidir boleh keluar dari syariatnya apa? Musa. Maka keyakinan tersebut orangnya dihukumi kafir. Nah ini. Lihat nomor 1 tangan kaki, dinukil dari Majmu'u Mu'allafatis Syekh, kumpulan-kumpulan karyanya Syekh bin Baz, jilid ke-6 halaman 259 dan jilid ke-3 halaman 118, wa Durar Saniyah, juga dinukil dalam Durar Saniyah jilid ke-10 halaman 92, wa ziyada min huma, dan ada tambahan dari kedua ini, kedua sumber ini. Qultu wa hadha naqid yaqa'u fi ba'dul kuttab. Ba'dul kuttab bacaannya bukan kitab. Kuttab jamak dari kata apa? Katib, penulis. Dan pembatal yang ke-9 ini terjatuh di dalamnya sebagian para penulis. Jangan dibaca kitab. Kalau orang enggak tahu tentang ini adalah kata jamak, akan dibaca apa? Kitab. Tapi yang benar adalah kutab, jamak dari kata katib. Membatal yang ke-9 ini terjatuh di dalamnya sebagian para penulis, alladzina yaz'umuna anna alal kitab la yulzimuhum ittiba'u syari'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para penulis yang mereka itu punya anggapan bahwasanya ahlul kitab, mereka yaitu An-Nasara wal Yahud, mereka menganggap bahwasanya ahlul kitab tidaklah terbebani untuk mengikuti syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutadarrauna bi anna iqrarahum bi taf'il jizyah wal islam yufihim an wujubi dukhul fil islam. Dan mereka beralasan, mutadarrauna ini apa? Beralasan. Mereka beralasan. Alasan mereka bahwasanya ikrarohum, ikrarohum lahum ini maf'ul atau fa'il? Bisa fa'il, bisa maf'ul. Pemberian ikrar kepada mereka atau ketetapan diberikan kepada mereka untuk memberikan jizyah, atau mereka memberikan ikrar untuk membayar upeti, dan istislam artinya apa? Enggak lagi menyerang, apa? Damai. Yufihim, nah, yufihim, menghilangkan dari mereka, itu nama yufihim. Bacaannya yufihim, yufi bukan yafi, yufihim. Menghilangkan dari mereka afa, menghilangkan afal, asara menghilangkan asar, menghilangkan bekas. Jadi Mereka berikrar mau membayar upeti. Mereka mau damai. Ini menghilangkan dari mereka dari wajibnya masuk ke dalam Islam. Wa hadza dalalun mubinun. Falaisa iqraruhum, falaisa iqraruhum ala jinsiyah dalilan ala annahum ala haqqin. Ikrar mereka atas wajibnya mereka, maunya mereka membayar upeti, ini bukan sebagai bukti bahwasanya mereka itu di atas kebenaran. Maka kalau itu bukan berarti mereka boleh keluar dari syariatnya Muhammad. Mereka dibiarkan di negara Islam, disuruh bayar upeti, dan mereka tidak boleh menyerang kaum muslimin, dan mereka mengatakan iya, dan mereka disuruh rendah mengatakan iya. Bukan berarti mereka itu kemudian di atas kebenaran dan boleh semau-maunya di agama mereka sendiri, tidak. Bahkan tetap dihukumi kufar. Dihukumi kufar. Mereka tetap dihukumi orang-orang kafir. Dan mereka bukan atas kebenaran. Mabum. Maka oleh itu bukan berarti dengan itu kemudian boleh keluar dari syariatnya Muhammad, tidak. Ya kan? Tetap enggak boleh, tetap dihukumi kafir. Ini diinginkan. Sara qala bin Basrah rahimallahu taala man taqada anna yasugu lahu al-khuruju an syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama wasi al-khadir al-khuruju an syariati Musa kalimir rahman sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafirun bi ijma'i ahli ilm yustatabu wa tubayyanu lahu al-adillatu fa in taba wa illa kutila. Berkata Syekh bin Baz, siapa yang meyakini bahwasanya boleh bagi dia keluar dari syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana leluasannya Khidir, Nabi Khidir keluar dari syariatnya Musa. Kalimir Rahman, Musa yang mendapatkan keutamaan yaitu diajak bicara oleh Allah langsung. Orang yang memiliki keyakinan tersebut boleh keluar dari syariatnya Muhammad seperti keluarnya Nabi Khidir dari syariatnya Musa, maka ia adalah kafir dengan ijma'nya ahlul ilm. Maka oleh itu yustatabu, dimintai bertaubat. Harus kamu bertaubat. Wa tubayyanu lahu al-adillah. Dijelaskan kepada dia dalil-dalilnya. Fa in taba, maka jika dia bertaubat, yaitu yang diinginkan, walhamdulillah. Kalau enggak mau bertaubat, kutila, dibunuh. Apa di sini? Maka kalau itu ini enggak selaras dengan keyakinan-keyakinan yang ada di tersebar di dunia ini bahwasanya semua agama sama bebas. Nah, semua orang memiliki keyakinan bebas semua maunya. Seperti pemikiran demokrasi dan yang semisalnya, ini enggak seperti itu. Bahkan Islam adalah memiliki sikap tegas. Islam memiliki sikap tegas, bukan semua maunya. Baik. Wa qala rahimallahu taala wa man za'ama anna ahadan minan nas yastaghni an ittiba'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yaj'umu anna ya'ti al-ilmu min Allah ra'san wa yaqulu ba'dhum hadatsani qalbi an rabbi man za'ama hadha wa qala innahu fi imkanihi al-istighna'u an syari'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw an yastaqilla bi ilmin khasin min Allah azza wa jal laisa min tariqil anbiya bal min tariqi awhamihi wa ma yaqu fi qalbihi min al khawatir wa ma yaj'umu annahu talaqahu anillahi faqad ab'ada nuj'a faqad ab'ada nuj'ata. Beliau sempat bilang dalam perkara yang lain, barang siapa yang menganggap atau yang punya anggapan bahwasanya seseorang dari manusia yastagni, tidak butuh dari mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia punya anggapan kalau dia menganggap bahwasanya telah datang kepada dirinya ilmu dari Allah langsung, perasaan telah langsung. Jadi kalau dia itu punya anggapan datang kepada dirinya ilmu langsung dari Allah, dan sebagian mereka bilang hatasani qalbi an rabbi, bercerita hatiku kepadaku dari Rabbku, bercerita hatiku kepadaku dari Rabbku, Jadi dari mana? Dapat ya wahyu langsung dari Allah. Melalui apa? Melalui hatinya. Barang siapa yang bilang seperti ini dan dia berkata innahu, sungguhnya dia punya kemungkinan untuk enggak butuh dari syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dalam perkara yang mungkin, ya kan? Imkan artinya apa? Dia memiliki hak tidak butuh dari syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dia ini yastakillu, berdiri sendiri dengan ilmu yang khusus dari Allah, tidak melalui para nabi, bahkan melalui auhamnya, melalui apa? Perasaan-perasaannya. Wa mayaku fi qalbi, dan mengikuti apa yang terjadi dalam hatinya. Minal khawatir, yaitu apa? Perasaan-perasaannya, apa yang terbesit dalam hatinya. Dan wa mayaz'umu, dan apa yang dia anggap bahwasanya dia mendapatkan dari Allah. Maka orang seperti itu adalah ab'ada nuj'ah, sungguh dia telah apa, tergelincir sangat jauh, dan dia telah memposisikan dirinya di luar posisi yang dia miliki sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ab'ada nuj'ah. Jadi dia telah memposisikan dirinya di luar posisi yang sebenarnya, yaitu sebagai hamba Allah. Waqad dalla sawa sabil makan tersebut, telah sesat dengan jalan-jalan yang lurus. Waqad kharaja an dairatil Islam, dan dia telah keluar dari lingkaran Islam. Wasara ila dairatil kufur, dan dia menjadi masuk ke lingkaran kekufuran. Naudzubillah. Li'annahu yalzamu jami'un nas, li'annahu yalzamu jami'un nas ittabi'u syariat Rasulullah SAW. Atau li'annahu yulzimu jami'an nas ittabi'u syariat Muhammad SAW. Kenapa? Karena diharuskan kepada seluruh manusia untuk mengikuti syariatnya Muhammad SAW. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'ah. Ini dalilnya. Katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, sungguh aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya, tanpa terkecuali siapapun anak manusia yang bisa keluar dari syariatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, enggak ada seorang pun yang boleh keluar. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan adalah untuk segenap manusia, tanpa terkecuali engkau sebagai basyir dan engkau sebagai nadhir, pembawa berita gembira dan sebagai pembawa peringatan. Tapi insyaallah ini kita cukupkan, dan kita baca pada waktu yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.